dan ngerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, tapi takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu. Monica.